Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan bacaan dari kita, Baisar. Sekarang kita masuk ke ad-dars 58 al-thamaniyah wal-khamsun, yaitu tentang al-ashamsiyah, alif lam ashamsiyah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang al-qamariyah, di mana lamnya dibaca jelas. Tandanya kalau lam qamariyah itu adalah disukun, seperti yang sudah kita lewatkan, al-ashhadu, al-bashiru, shalallahu. Kemudian yang setelahnya al-ashamsiyah, dilebur lamnya kepada huruf yang setelahnya yang disebut dengan huruf syamsiyah. Tandanya adalah tasydid pada huruf yang setelah lamnya, dibaca dengan ditekan ya. Baik, kita masuk saja ke contoh-contohnya. Ta at-tanadi. Sudah kita buka? Sudah ya. At-talaqi. Disertakan bersama ta hamas. At ditekan dulu, setelah itu dihamaskan. At-tanadi. At-talaqi. Fa. Fa. As-thuluthu. As-thuluthu. As-thumunu. Tidak dibaca al-tanadu ataupun al-thumunu, hilang, dilebur. Seperti alif lam yang ada pada asy-syams. Iya. Asy-syams alif lamnya tidak dibaca. Kemudian da. Ad-dari. Ad-da'i. Za. Az-zunuba. Az-zubabu. Ra. Ra. Ar-rasulu. Tebalkan ketika di fathah ronya. Ar-rasulu. Ar-rijalu. Ditipiskan ketika di kasrah. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan rahangnya. Ar-rijalu. Za. Az-zadi. Az-zuri. Sa. As-salama. As-subula. Diberikan ya sifat-sifat yang ada pada huruf-huruf ini yang setelah lam. Asy-sya. Asy-syamsu. Asy-syahru. Dialirkan suara haknya, rokhawah. Asy-syahru. So. So. As-subhu. As-sulhu. Tekan dulu ya. As-subhu. As-sulhu. Ha juga mengalir suaranya. Ya, as-sulhu. Hati-hati dari mengkol-kolahkan lam. Dha. Dha. Ad-dha'ni. Di tekan sambil dialirkan suara dha-nya. Ad-dha'ni. Ad-dha'ni. Jangan kosong dari suara dha, seperti ad-dha'ni kan kosong tuh. Ad-dha' kosong. Mengalir. Rokhwah. Ad-dha'ni. Ad-dha'ni. Ad-di'fi. Ad-di'fi. Ta. Ta. Ingat ya, makhraj yang sudah kita lewatkan. Ta di mana? Ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Ya, ditebalkan dengan cara apa? Mengangkat pangkal lidah. Ta. Kadang anak-anak itu kalau membaca to asal aja, ditempelkan apa? Ujung gigi dengan apa? Bibir. To. Ya. Sehingga disuruh kol-kolah enggak bisa at. Enggak bisa kol-kolah. Ya. Tapi kalau makhrajnya pas itu mudah untuk kita mengkol-kolahkannya. To. At-tayri. Hamzah tetap dijaga tipis ya, bukan at, tapi a tipis. At-tayri. At-tawli. Wa. Di mana makhrajnya wa? Ujung lidah dengan ujung gigi jari atas. Wa. Al-zalimu. Al-zahiru. La. Al-lamama. Al-lahaba. Ada aliran lamnya tapi tidak ada di situ gunnah. Enggak boleh dibaca gunnah seperti al-lamama. Enggak ada gunnah. Al-lamama. Ditekan yang kuat. Al-lahaba. Al-lahabiyah. Lafaz. Kemudian na. An-nasi. Sampai masuk hidung. An-nasi. Tandanya gunnah. Kalau kita tutup hidung kita, lubang hidung kita, maka akan berhenti suaranya. An langsung berhenti. Tapi kalau masih jalan, belum sempurna berarti apa? Gunnahnya. Coba. An-nasi. Ditutup coba hidungnya. Jalan enggak? Ditutup yang rapat. Baca. An. Ya, berarti pas. Tapi kalau masih jalan, an-nasi. Ya, berarti belum sempurna. An-nari. Ya, silakan dicoba masing-masing ya dua baris boleh deh. Kasih mas at-tanadi ta ada apa? Ha. Ya. Ya. Ya. Jadi ketika antum baca fa, jangan dulu dimoncongkan bibirnya. As. Ketika di bawah baru asu. Jangan as langsung moncong, jangan. Jangan dimoncong dulu. Asumunu ketika di bawah baru dimoncongkan. Ya. Asumunu. Ya, moncong. Asumunu. Terus? Tanya. Ya. Ya. Ya. Az-zunuba. Lembas. Ya. Ya. Lanjut. Awas jangan rrr. Getarannya jangan lebih dari dua. Ro. Banyak ya. Ro. Ulang naik. Pakai ujungnya saja. Ujung. Ujung lidah. Dengan sedikit. Ya bagian atasnya itu. Ro. Jangan rrr. Jangan terlalu banyak. Bagian atasnya. Ya. Ya. Ya. Terus. Za. Ya, jangan sampai keluar apa? Angin. Tertahan anginnya. Ya mengalir apa? Suaranya. Za. Nah. Terus. Terus. Ya. Ya. Ya. Ya. Asyah. Ah, kurang ke dalam tadi. Tebal. So. Ah, dia diucapkan tidak perlu apa? Tidak perlu untuk memoncongkan bibir. So, biasa enggak usah karena bukan bomah. Kalau bibir itu dimoncongkan ketika kita membaca wawu ataupun bomah. Kalau selain itu ya enggak. So. Terus. Al-stakan. Al-subahu. Ya, ketika sod dibaca itu tidak dimoncongkan dulu. Al-sjad masih buka. Al-s. Ketika di bomah baru di bomah. Al-subahu. Ketika ba juga balik lagi. Al-subahu. U balik lagi. Ya. Terus. Al-sulhu. Terus. Ah. Do. Ya. Tebal lagi. Do. Terus. Ad-do'ni. Terus. Ya. Ya. Ulangi. At-toyri. Tekan at-toyri. At-toyri. Ya. Terus. Al-Zalimu mad. Ya. Ya. Pas ya, dua-dua. Tekan allama ma tekan allama ma ya allahati terus na na annati ya annali ya kemudian hamzah wasal yang datang sebelum lam asy-syamsiyah ataupun lam al-qamariyah kalau didahului oleh kalimat yang lain atau disambung dengan kalimat sebelumnya maka dia hilang, tidak dibaca. Seperti as-samawat disambung dengan rabb maka dia hilang. Hamzah wasalnya tidak dibaca. Rabbis samawati. Rabbis samawati. Rabbis samawati. Rabbis samawati. Nah, tidak dibaca rabbi as-samawat kecuali kalau antum memulai dari as-samawat. Ya, baru dibaca hamzah wasalnya kembali. Walaysa dzakaru. Walaysa dzakaru. Walaysa dzakaru. Minan nadimina. Minan nadimina. Minan nadimina. Inna syirka. Inna syirka inna syirka wassabihati sabhan wassabihati sabhan alaihim ut-tufan alaihim ut-tufan kurang tebal toknya alaihim ut-tufan alaihim ut-tufan minhumus salihun والضفادع والدم والضفادع والدم والضفادع والدم والضفادع والدم هم الظالمون هم الظالمون قول الزور قول الزور من اللاعبين من اللاعبين من اللهب حسن الثواب والتين والزيتون بعد بالدين طعام الذين sini belajar antum membedakan antara alif lam asy-syamsiyah dengan alif lam al-qamariyah. Insyaallah semuanya bisa ya. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام تبلكان يا خوين يا والنخل ذات الأكمام والسقف المرفوع والسقف المرفوع والسقف المرفوع قلقلين تبل قف والسقف تبل والسقف المرفوع والسقف المرفوع هو البر الرحيم هو البر الرحيم tekan ya biar getarannya enggak terlalu banyak. هو البر الرحيم هو البر الرحيم والسحاب المسخر والسحاب والقمل والضفادع والدم serempak ini. Ada yang salah berarti. Walqummal wadhfadi'a waddama. Walqummal wadhfadi'a waddama. At-tufan wal jarada. عن اليمين وعن الشمال والشفع والوتر kalau tipiskan enggak berarti dikecilkan suaranya enggak tipis والشفع والوتر والظاهر والباطن والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد enak pelan ya. Ya jibalu awwibi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadid. Ya jibalu awwibi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadid. Huwal malikul quddusus السلام المؤمن المهيمن هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ini panjang naik nafas dulu ya biar kuat فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل tahan mim ya kummal ya kummal itu kutu bafadi apa kodok ya adam apa darah ini azab yang Allah timpakan kepada mereka kaum nabi kaum apa Fir'aun فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم silakan dicoba berapa baris berapa baris dua boleh الشمس والقمر بحسبان والنخل والنخل ذات الأقباب أكمام والنخل ذات الأكمام satu lagi kalau satu kayak kurang puas ya nyobanya ya wassaqfil marfu'i ulangi wassaq wassaqu sa'i tibi wassa min qafin tab wassaqu wassaqu fil marfu'i mar tribal marfu'i wassaqu fil marfu'i angkat pangkal lidahnya biar tebal marfu'i marfu'i ya terus wassaqu fil marfu'i jangan berhenti marfu'i jangan berhenti ya marfu langsung wassaqu fil wassa wassa wassa tibis wassa qabil marfu'i terus huwal marru bar bar huwal barrur huwal barrur rahim ro-nya terlalu banyak ya hu ditekan ya enggak terlalu banyak ketaranya huwal barrur rahim ya masih rrrr apa sih terus ya ya bodnya ditebalkan dan dialirkan suaranya wadda wadda fadi'a terus ya wa anish kurang tafasinya ya ulangi wasyafi wal watri tanya dihamaskan wal wat ri tekan dulu wal wat ri wash fa'nya wash syaf'i wash terus ah ba'nya tipis ya wadh-dhahiru wal batinu ya wal ba ba'nya tetap tipis yang tebal hanya to'nya saja wal batinu batinu tonya kurang kuat wal batinu wadh-dhahir wal batinu ah jangan ada angin masih ada hamasnya kayaknya batinu wadh-dhahir wal batinu wadh-dhahir wal batinu ya si ujung makhraj jadi paskan dulu ujung lidah dengan gusi digeser atas ini bui bui ya jangan ada angin tui enggak ada ya ulangi wal batinu ya, ba'nya tipis wal batinu. Ti. Ya, jangan sampai ada angin yang keluar. Kayak kata. Bin. Enggak ada hamas kok, naik. Wal zahir. Oh, wal ba masih. Ba'nya masih tebal wal ba. Bisa coba ba. Ya, wal batinu. Ya. Hanya latihan wadh-dhahir wal batin ya Pak ya udah benar toknya wadh-dhahir ya batin dikuatkan sandarannya batin ya terus satu lagi wal ya si ya wal batin ti masih ti enggak ya ti ti enggak menempel gigi enggak ya ti ti kalau menempel gigi bisa keluar anginnya ti ti ti ti to coba to tu ti ya wal batin masih ada trino gitu ya. Almarhum perlu waktu untuk berlatih. Ya. Lanjut. Ya, coba. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ba'nya masih tebal. Wal ba. Wal ba. Wal zahir wal batin. Lanjut coba. Wal awwal. Wal awwal والباطن والباطن يا terus يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد يا لنجد يا قُتِبَ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ قُ يَنْكُ يَا تَبَعَ فَأَرْسَلْنَا مَارِكْ نَفَسُ لُو بِيَرْ قُوَات sekali lagi fa arsal nafasnya sampai dhafa dia terus dari ini wal jaroda diulang wal jaroda ya. Ayo, milih. Tinggal dipilih. Mana yang mau jempolnya panjang boleh. Yang kuat nafasnya pendek. Ya. Ya dibalu awi di ma'ahu. Wattairu wa'alanna. Wa'alanna. Wa alanna lahul kurang masuk makanya lahul ha pakainya ulangi ya jibalu awwibi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadida ya والطير وألنا يا جبال وهي gunung-gunung bertasbihlah bersama Daud juga burung-burung dan telah kami lunakkan untuk Nabi Daud al-Hadid si ya lagi cukup masih ada apa kemudian kita masuk ke hukum yang berkait dengan nun sakinah, nun sukun dan tanwin yang sudah insyaallah antum ketahui hukum-hukumnya. Di sana apa? Ada izhar, ada ikhfa, ada qalb yang sering kita apa? Ketahui dengan nama apa? Iqlab, tapi yang lebih tepat qalb dan idgham. Di sini dibuka dengan pembahasan tentang hukum yang pertama yaitu izhar. Terjadi izhar itu kapan? Ketika ada sukun atau tanwin, ya, nun mati atau tanwin diikuti oleh satu dari huruf-huruf halqi. Huruf-huruf halqi adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada berapa? 6. Masih ingat huruf-hurufnya? Huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan ada berapa? 2 kan? Hamzah dan ha. Ya kan? Ba dengan bah. Ha dengan A. Naik lagi ke pertengahan tenggorokan. Wasatul halq. 2 huruf pula. Itu apa? Ha dan A. Al-ha dan al-ain. Kemudian naik lagi ke tenggorokan terdekat dengan mulut. 2 huruf pula. Itu al-ghain wal-kho. Apabila ada nun sukun dan tanwin diikuti oleh salah satu dari 6 huruf halq ini. Maka dia dibaca izhar. Dibaca jelas. Ya, karena kalau dilebur sulit. Makhrajnya nun di hidung kan? Iya, tanwin di hidung. Sedangkan huruf alqi di tenggorokan jauh untuk dilebur susah. Iya kan? Dilebur susah enggak? Susah. Iya. Baik, kita lihat di sini contohnya. an asri. An asri. Meskipun diizhar tetap ada hunahnya karena hunah adalah sifatnya melekat pada nun dan tanwin. Ya. Cuma tidak seperti hunah yang ada pada idhomi hunah atau ikhfa ya atau munqalib. An asri. Jangan dipantulkan. Ada alirannya nun. Karena sudah kita lewatkan nun memiliki sifat apa? Tawassud ya kan dari sisi aliran suara, pertengahan ya. Lin Umar itu kan hurufnya. An asri. Min hauli. An'amtu. Kadang kita dengar ada yang dia membaca an'amtu keliru itu. An'amtu. Min ghairi. Tekan ya. Tunhauna. Min khairin. Min khairin. An asri ini contoh. Nun sukun diikuti apa? Hamzah. Min haulin contoh nun sukun. Ya diikuti oleh ha. An'amtu oleh ain. Min ghairi oleh ghain. Tunhauna oleh ha. Min khairin oleh kha. InsyaAllah ini mudah. Ya. Jadi kita baca contoh-contohnya. An aminu. Azabin alimin. Azabun alimun. Waman asdaqu. Mu'tadin athimin. Nasihun aminun. Waman awfa. Ummatin ajalaha barzakhun ila yaumi barzakhun ila yaumi aliman hakiman min haythu shi'tuma ladun hakimin min haythu la tarawnahum min haythu la tarawnahum ala kulli shay'in hafidhun فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم من خشية ربهم من خشي الرحمن بل هم قوم خصمون لمن خاف مقامي أعجاز نخل خاوية من خفت موازينه إن شاء الله أنتم Prakteknya kita tunda untuk pertemuan berikutnya jika dimudahkan insyaallah. Untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah, syukurillah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.